Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hanafidin azakumullah. Kita masih pada penyebutan khasa'is ahli sunnati wal jamaah, khasa'is al-manhaj salafi, kekhususan, keistimewaan manhaj salaf. Terakhir yang kita sebutkan adalah al-wasatiyatu wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil dalam semua aspek kehidupan ini, terutama dalam perkara prinsip-prinsip agama. Dan sudah disebutkan satu contoh dari contoh sikap wasatiyah salafiyah dalam bab as-sifat, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang mulia, sikap pertengahan antara mujassimah, musyabbihah, dan dari kalangan mu'attilah, baik asy'ariyah, maturidiyah, mu'tazilah, ataupun jahmiyah. Contoh yang kedua dari contoh wasatiyatu ahli sunnah, wasatiyatu salaf, yang perlu disebutkan di sini ialah sikap pertengahan dalam menghadapi penguasa yang zalim. Dalam menghadapi pelaku dosa besar. Ikhwanakum azakumullah, prinsip salaf, manhaj salaf dalam sikapi penguasa dinaskan dalam Al-Quran dan Sunnah ialah as-sam'u wa ta'ah, mendengar, mentaati penguasa-penguasa muslimin walaupun dia zalim, walaupun dia khain, pengkhianat, walaupun dia mementingkan urusan pribadi, tidak memperhatikan kondisi rakyat, walaupun dia bengis, walaupun dia sadis, walaupun dia berhukum dengan sebagian hukum selain hukum Allah Azza wa Jal, selama tidak dinyatakan kafir oleh para ulama dengan kufran bawah, kekufuran yang nyata, maka prinsip salaf, salafisme, mendengarkan dan mentaati mereka. Ini dalam semua perkara-perkara duniawi yang mengandung kemaslahatan besar padanya, juga terkait dengan perkara-perkara ukhrawi, selama bukan perkara kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, selama bukan perkara penyimpangan-penyimpangan dari agama. As-sam'u wa ta'ah fi ghairi ma'siyatillah. Ini prinsip mendasar dari manhaj salaf dalam sikapi penguasa. Ayatnya ada, hadisnya sangat banyak, ijma' ulama tegak, dan kitab-kitab akidah salaf dipenuhi dengan prinsip yang semacam ini. Barakallahu fikum. Ini prinsip mereka. Kemudian terkait dengan adanya kemungkaran-kemungkaran yang ada pada penguasa, maka salafun salih menasihati mereka dengan cara diam-diam, juga dengan bimbingan Rasulullah SAW yang menganjurkan kita, memerintahkan kita menasihati para penguasa secara diam-diam. Tidak diperbolehkan menasihati penguasa, menyebutkan keaiban-keaibannya, penyimpangan, kesalahan-kesalahannya di depan khalayak ramai, di khutbah-khutbah Jumat, mimbar-mimbar Id, atau media-media massa yang dibaca oleh khalayak ramai atau semisalnya. Naam, hadza wadih. Kemudian terkait dengan masalah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh para penguasa, kita menyatakan selama itu bukan perkara yang kufrun bawah, maka kita menyatakan itu merupakan tindakan kefasikan, tindakan kemaksiatan. Pelakunya adalah murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, dihukumi fasik, dihukumi fasik. Dan dikatakan sebagai mukmin naqisul iman, mukmin yang berkurang keimanannya, atau dikatakan mukminun biimanih, mukmin dikarenakan masih ada keimanannya, fasiqun bikabiratih, dikatakan fasik dengan dosa besar yang dia lakukan. Tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, tidak mengkafirkan para penguasa yang berbuat kezaliman sampai melaksanakan kufran bawah, kekufran yang sangat nyata, yang sangat gamblang, dan para ulama yang mengklaim, yang menghukuminya sebagai kafir. Prinsipnya Ahlus Sunnah, tidak semua ucapan yang kufur, pelakunya yang mengucapkannya langsung difonis kafir. Tidak semua perbuatan-perbuatan yang kufur, pelakunya difonis langsung sebagai kafir. Dibedakan antara ucapan dan yang mengucapkannya, perbuatan dengan pelakunya. Harus terpenuhi syurutu takfir, syarat-syarat pengkafiran, dan harus hilang mawani'u takfir, penghalang-penghalang pengkafiran. Sangat panjang prosesnya, ada kaidah-kaidahnya, dijabarkan panjang oleh para ulama una dalam buku-buku akidah mereka. Hadhihi khulasatuha. Ini ringkasnya barakallahu fikum. Prinsip ini wasatun, pertengahan antara khawarij dan murji'ah. Khawarij dan murji'ah. Barakallahu fikum. Orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang-orang khawarij mengkafirkan penguasa yang melakukan dosa besar. Khawarij mengkafirkan penguasa yang zalim. Khawarij mengkafirkan penguasa yang pengkhianat, khain. Khawarij yang mengkafirkan penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Khawarij yang mencaci maki, yang mencela penguasa, menghujat penguasa, mengumbar kejelekan penguasa di hadapan khalayak ramai. Ini semuanya adalah khawarij. Mazhabnya kaum khawarij. Barakallahu fikum. Murji'ah, mereka menganggap itu semuanya tidak masalah. Pelaku dosa besar, mukmin sempurna keimanannya. Para penguasa yang zalim, mukmin sempurna keimanannya. Penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah, mukmin sempurna keimanannya. Dikarenakan murji'ah punya keyakinan, la yadurru ma'al imani dhanbun, tidak akan membahayakan keimanan dosa apapun yang dia kerjakan. Kalau sudah beriman, sudah mukmin, berbuat dosa apapun tidak ada masalah. Ini murji'ah. Ahlus Sunnah tengah-tengah tadi. Ikhwanul Muslimin a'azzakumullah, ini dikaji panjang oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Al-maksud ialah bahwasanya kaum khawarij dari mulai semenjak zaman dahulu sampai sekarang ini menuduh Ahlus Sunnati wal Jamaah, menuduh Salafiyin sebagai murji'ah. Ini murji'ah, sesat, menyesatkan. Begitu. Salafiyin dikatakan murji'ah, sesat, menyesatkan. Ada lagi yang mengatakan ghulatul irja, orang-orang murjiah ekstrim. Tokoh-tokoh ahlu sunnah, para ulama-ulama ahlu sunnah, dikatakan sebagai murji'. Asy-Syaikhul Albani murji', Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahullah syaibatul murji', orang murji'ah yang sudah tua. Terus misalnya, kenapa kaum khawarij ini mengklaim menuduh salafiyin sebagai murji'ah? Alasannya dikarenakan salafiyin tidak mengkafirkan penguasa yang fasik. Tidak mengkafirkan penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Tidak mengkafirkan penguasa yang mengkhianati kaum muslimin. Tidak mengkafirkan penguasa yang lebih condong kepada kepentingan orang-orang kafir. Dan semisalnya. Kita mengatakan alhamdulillah. Itulah prinsipnya salafiyah. Tidak ada yang salah pada prinsip kami. Alhamdulillah yang menuduhnya adalah kaum khawarij. Kebanggaan besar. Ketika orang-orang yang menyimpang semacam khawarij itu yang kowar-kowar. Justru itu menunjukkan khawarijnya kalian. Menunjukkan penyimpangan-penyimpangan kalian. Menunjukkan membongkar akidah khawarij kalian. Barakallahu fikum. Naam, kami tidak mengkafirkan mereka. Dikarenakan kaidah-kaidah yang disebutkan tadi. Pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Mereka dikatakan mukmin naqisul iman dengan kesepakatan ulama ahlu sunnah. Mukmin yang kurang keimanannya. Atau dikatakan mukmin biimanih fasiqun bikabiratih. Mukmin karena masih punya iman, fasik karena dosa besarnya. Dengan kesepakatan para ulama. Penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah dirinci. Tidak semua dikatakan kufur. Dalam Al-Qur'anul Karim ada 3 hukum. Ada kufur, ada kefasikan, ada kezaliman. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kufur. Dalam ayat yang lainnya lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dikatakan fasik. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Dikatakan zalim. Tidak semuanya kufur. Ada perincian di kalangan para ulama, ada yang kufur, ada yang bukan. Yang dikatakan kufur, para salaf mengatakan itu kufrun duna kufrin, kekufuran yang kecil, bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Kalaupun dikatakan kufur, itu perbuatannya. Bedakan antara perbuatan dengan pelaku. Kita menghukumi kekufuran pada perbuatannya, tapi orangnya tidak bisa langsung divonis kafir sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilang faktor faktor penghalang pengkafiran, dan yang mengkafirkannya bukan kita, bukan kamu, bukan anda, tapi para ulama kita, ulama ussunnah. Barakallahu fikum. Sehingga mereka salah alamat. Yang menuduh ahlu sunnah sebagai murji'ah salah alamat. Ahlu sunnah salafiyin perang dengan murji'ah. Ahlu sunnah salafiyin menyatakan iman itu jelas. Enggak sebagaimana murji'ah. Ahlu sunnah mengatakan iman itu adalah i'tiqad dalam hati. I'tiqad dalam hati, ucapan dengan lisan. Kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu prinsipnya ahlu sunnah dalam perkara iman. Lepas dari murji'ah. Para ulama kita mengatakan barang siapa yang mengatakan iman itu qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan, lepas dari murji'ah. Barang siapa yang mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang, lepas dari murji'ah. Murji'ah yang sebelah mana ya khawarij? Anda menuduh kami sebagai murji'ah. Dalam perkara iman kami bukan murji'ah. Bahkan membantah murji'ah. Membantai murji'ah. Pemahamannya. Naam. Kalian menuduh kami murji'ah dikarenakan sependapat dengan pemahaman kalian yang khawarij itu. Selamat akan khawarijnya kalian. Selamat akan penyimpangan-penyimpangan kalian. Ahlu sunnah tetap ahlu sunnah, bukan seorang murji'ah. Barakallahu. Pada kasus yang kemarin, kasus Idul Fitri, kejadian di daerah Tolikara, Papua sana. Ketika Salafiyin menyampaikan pernyataan sikapnya, yang isinya lengkap, menjelaskan kepada kaum muslimin bahaya orang-orang kafir, makarnya orang-orang kafir, mewaspadai makarnya orang-orang kafir, kemudian menasihatkan kepada kaum muslimin, membenahi akidah mereka, membenahi ibadah mereka, membenahi agama mereka dengan talabul ilmi, dengan mengamalkan amal yang saleh, mewaspadai penyimpangan-penyimpangan syirik, penyimpangan bid'ah dan segala macamnya, dan meminta kepada segenap kaum muslimin untuk menyerahkan masalah ini kepada para penguasa. Itu yang namanya kaum khawarij itu langsung bereaksi, langsung berkoar-koar, menyatakan itu adalah pemahaman murji'ah, sesat, menyesatkan. Naam, kita mengatakan keluar khawarijnya Anda. Pernyataan Anda yang semacam itu menunjukkan Anda khawarij. Anda punya pemahaman khawarij. Dan salah alamat ketika menyatakan ahlu sunnah sebagai murji'ah. Ahlu sunnah bukan murji'ah. Murji'ah bukan ahlu sunnah. Barakallahu fi. Mereka menyatakan dengan yakin-yakinnya penguasa yang kafir. Penguasa yang kafir. Yang hanya mementingkan kepentingan orang-orang kafir. Dan segala macamnya. Alhamdulillah. Telah nampak bagi kami khawarijnya kalian. Pemahaman khawarijnya kalian. Dan salah besar. Salah alamat. Ketika mengatakan kami ahlu sunnah salafiyin sebagai murji'ah. Di saat yang sama. Orang-orang murji'ah menuduh kita semua sebagai khawarij. Sebagai khawarij. Dikarenakan kita menyatakan orang-orang pelaku dosa besar, fasik. Penguasa-penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah, tindakannya kufur. Tindakannya kufur. Maksud itu pemahaman khawarij. Salah alamat. Ahlu sunnati wal jama'ah bukan khawarij. Khawarij bukan ahlu sunnati wal jama'ah. Salafiyin perang melawan khawarij. Dari mulai zaman salafun salih sampai detik ini. Sampai yaumul qiyamah nanti. Yang perang melawan khawarij di zaman itu. Salafun salih. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arda dengan para sahabat yang bersama dengan beliau. Dan kaum muslimin tabi'in yang bersama dengan beliau. Pada perang Nahrawan. Membasmi kaum khawarij. Ahlu sunnah. Yang mengkontrol pemahaman-pemahaman khawarij. Salafiyin ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Dan kami tidak mengkafirkan penguasa. Kecuali apa-apa yang dikafirkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga ahlu sunnah wasat. Pertengahan. Bukan murji'ah. Bukan khawarij. Sebagian mereka, orang-orang pergerakan harakiyin. Harakiyin. Menuduh ahlu sunnati wal jama'ah sebagai murji'atun ma'al hukam. Khawarij ma'al du'at. Dikampleng dua-duanya, ikhwan. Murji'ah bersama dengan para penguasa. Khawarij dengan para da'i. Luar biasa. Jawabannya sama dengan tadi. Kami bukan murji'ah. Sikap kami terkait dengan penguasa jelas. Dengan bimbingan Al-Quran. Dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Dengan pemahaman salaf. Dengan ijma' ulama salaf. Zaman dahulu sampai sekarang ini. Apa yang saya terangkan tadi globalnya. Bukan murji'ah dengan para penguasa. Sikap yang tepat. Adapun ucapan mereka khawarij dengan para da'i. Ini menggembosi prinsip rudud. Bantahan-bantahan kepada orang yang menyimpang. Yang mereka maksudkan dengan para da'i. Orang-orang yang menyimpang. Semacam Said Qutb. Semacam Hasan al-Banna. semacam tokoh-tokoh mereka yang lainnya, ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah tampil melaksanakan prinsip tahzir, memberingatkan umat dari bahaya penyimpangan dan orang-orang menyimpang, memberingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah, memberingatkan umat dari penyimpangan-penyimpangan, pemahaman-pemahaman sesatnya dai-dai yang menyimpang itu, yang teriak-teriak dari kalangan mereka qutbiyyin, sururiyyin, rajaiyyin dan yang semisalnya. Khawarij begitu kerasnya mereka kepada para dai, padahal mereka semua mengaku sebagai ahlu sunnah. Alhamdulillah mengaku saja. La, ini prinsip rudud, prinsip tahdir, prinsip al-walak wal-bara', prinsip amar ma'ruf munkar. Bukan sembarang da'i yang kita peringatkan. Yang kita peringatkan umat daripadanya, da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i yang sesat dari kalangan ashabul ahwa'i wal-bid'ah. Tindakan kami, ahlu sunnah salafiyin, membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka syar'i. Itu merupakan manhajun Qur'ani, manhaj Al-Qur'an, manhajun Nabawi, manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manhajun salafi, manhajnya salafun salih rahimahumullahu taala. Sepakat para ulama kita. Semuanya sepakat untuk mentahzir ahlul bid'ah, sepakat untuk menghajar ahlul bid'ah, sepakat untuk rudud, membantah orang-orang yang menyimpang, yang menyelisih, baik dari kalangan ahlul bid'ah, bahkan di kalangan ahlu sunnah dibantah kesalahan-kesalahannya. Salah alamat yang mengatakan ahlu sunnah murji'ah bersama dengan penguasa, khawarij dengan para da'i. Barakallahu fikum. Ahlu sunnah, ahlu sunnah. Pertengahan, barakallahu fikum. La murji'ah, wala khawarij. Na'am barakallahu fikum. Ini contoh yang kedua. Sekali lagi ini saya bawakan dikarenakan lagi marak dan lagi ramai orang-orang hizbiyyin, ashabul ahwa'i wal bid'ah menyerang salafiyyin, ahli sunnati wal jama'ah dengan serangan-serangan seperti tadi. Salah alamat. Salah alamat. Ahli sunnah bukan khawarij. Ahli sunnah bukan murji'ah. Ahlu sunnah perang melawan khawarij. Ahlu sunnah perang melawan murji'ah. Memerangi pemahamannya. Barakallahu fikum. Naam. Contoh yang? Contoh atau poin berikutnya? Contoh aja ya. Karena contoh ini sekaligus membantah tuduhan-tuduhan yang ada. Contoh yang ketiga. Contoh al-wasatiyah, persikap pertengahan. Salafun salih. Contoh yang ketiga, wasatiyah, sikap pertengahan di dalam prinsip al-wala' wal-bara'. Dalam prinsip al-wala' wal-bara', cinta dan benci. Naam. Pemahaman salaf, salafiyah, salafisme, itu dibangun di atas prinsip al-wala' wal-bara'. Prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Prinsip al-muwalat wal-mu'adat. Al-muwalat, loyalitas. Al-mu'adat, memusuhi. Ada yang dicinta, ada yang dibenci. Ada yang diberikan loyalitas, ada yang dimusuhi. Ada yang diwala, ada yang dibara. Ini merupakan inti daripada prinsip agama ini. Semuanya dibangun di atas dua pondasi ini. Ada wala, ada bara. Barakallahu fikum. Ini dalam Islam merupakan kesempurnaan iman. Merupakan ikatan iman yang paling kuat. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat yang mulia Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu dan dia hasan li ghairihi, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai orang karena Allah, membenci orang karena Allah, memberi orang karena Allah, tidak memberi orang juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, juga datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, juga datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dikumpulkan jadi hasan li ghairih dengan lafaz kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, min awthaqi ural iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Termasuk tali iman yang paling kuat, loyalitas karena Allah, membenci karena Allah, cinta karena Allah, bencinya karena Allah, karena Allah. Barakallahu fikum. Dalam prinsip salaf, ada orang-orang yang dikasih wala murni, ada yang dibara murni, ada yang dikasih wala dan bara sesuai dengan kadarnya masing-masing. Perinciannya, yang diberikan muwala, loyalitas, dicintai dengan kecintaan yang murni, tidak ada unsur permusuhan sama sekali, yang pertama para anbiya wal mursalin alaihimussalatu wassalam, juga nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dicintai murni, tidak ada permusuhan dan kebencian sama sekali. Yang kedua, para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dicintai murni, dari kebencian sama sekali. Juga yang ketiga, kaum mukminin al-kummal, kaum mukminin yang sempurna keimanannya, yang tidak dikenal kejelekan daripadanya, dari kalangan tabi'in, asba'ut tabi'in, dan dari kalangan para immatuddin, para imam-imam kaum muslimin yang masyhur dengan keimamannya, dengan keilmuannya, dengan sunnahnya, tidak dikenal sedikit pun penyimpangannya. Dicintai murni, dari kebencian sama sekali. Begitu pula kaum muslimin, kaum mukminin secara umum, yang dikenal keimanannya, dikenal keislamannya, dikenal kebaikannya, dikenal sunnahnya, dan tidak diketahui kejelekannya. Dicintai murni, dari kebencian sama sekali. Ini yang dikasih wala, yang dikasih mahabbah, hub fillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai mereka karena Allah yang mencintai mereka. Kita memberikan loyalitas kepada mereka, Allah yang memerintahkan demikian kepada kita. Kita mencintai mereka karena ketaatan mereka, iman mereka, takwa mereka, sunnah mereka. Hada wabah. Itu lillah, bukan karena sesuku, bukan karena sekabilah, bukan karena sedaerah, bukan karena yang lainnya. Lillah. Adapun orang yang dibara murni dari kalangan orang-orang kafir, baik al-Yahud wa Nasara atau kaum musyrikin secara umum, kafir dengan berbagai macam kekufurannya, dibenci murni, tidak ada kecintaan sama sekali. Yang kedua, dari kalangan zanadiqah mulhidin, kaum zindiq mulhid yang menyembunyikan kekufurannya dalam hati, memunculkan, menampilkan keislaman secara zahirnya. Ini disebut dengan munafiq i'tiqadi, zindiq mulhid, dibenci, tidak ada kecintaan sama sekali. Yang ketiga, al-mubtadi'atul kuffar, ahlul bid'ah yang dikafirkan oleh para ulama dengan bid'ahnya, semacam Rafidah, semacam Jahmiyah, semacam Wahdatul Wujud, semacam yang semisal mereka, dibenci, Tidak ada kecintaan sama sekali. Tibaruk. Yang berikutnya, al ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang dikenal kebid'ahannya, yang dikenal penyimpangan-penyimpangannya, yang dikenal permusuhan yang begitu keras kepada ahlu sunnah, tidak dikenal sunnahnya, tidak dikenal kebaikan dia. Ibarat murni, tidak ada kecintaan sama sekali. Termasuk di dalamnya tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tokoh-tokoh sekte-sekte yang sesat, tokoh-tokoh pergerakan-pergerakan yang menyimpang, ini semuanya dibarok, tidak ada kecintaan sama sekali. Barakallahu. Adapun yang dikasih wala dan dikasih barok dengan kadarnya masing-masing, ini dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah al-usat, ahlus sunnah salafiyin yang jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Sunni fasik, dia seorang ahlus sunnah fasik, dia dikarenakan perbuatan dosa yang dia lakukan, perbuatan kemaksiatan yang dia kerjakan. Dari sisi dia sebagai seorang ahlus sunnah, kita cintai, kita hormati, kita kasih wala kepada dia. Dari sisi kemaksiatan dia, kefasikan dia, kefajiran dia, kita benci. Di saat bermaksiat, kita benci. Karena Allah Azza wa Jal. Barakallahu. Juga sahibul bid'ah, seseorang yang terjatuh dalam kebid'ahan, maka di saat dia mentaati Allah Azza wa Jal, kita cintai, kita kasih wala. Tapi di saat dia jatuh dalam kebid'ahan-kebid'ahannya, kita benci karena bid'ahnya. Kita benci karena penyimpangan-penyimpangannya. Ada wala di satu sisi, ada barak di sisi yang lain, dengan kadarnya masing-masing. Ini prinsipnya ahlus sunnah salafiyah. Jelas. Dan nas Quran, nas hadis tentang masing-masing mereka, dan sikapnya salaf terkait dengan masing-masing mereka. Mencintai wala kepada para anbiya, wala kepada para sahabat, wala kepada para ulama-ulama sunnah, termasuk ciri-cirinya ahlu sunnah. Barok kepada orang kafir, barok kepada munafikin, zanadiqah, barok kepada tokoh-tokoh bid'ah, itu cirinya ahlu sunnah. Barakallah itu. Ciri-ciri salafiyah, prinsip al-wala wal-barok, pertengahan. Sebaliknya, ketika ada orang yang membenci para nabi dan para rasul, dinyatakan kufur, membenci para sahabat, mengkafirkan para sahabat, dikatakan kufur, membenci sebagian sahabat, dikatakan menyimpang, membenci para ulama-ulama sunnah, ciri-cirinya ahlul bid'ah, membenci kaum muslimin, kaum mu'minin ahlul sunnah wal jamaah yang dikenal kebaikannya, ciri-cirinya ahlul bid'ah, salah alamat kebenciannya itu. Juga sebaliknya, berwala loyalitas kepada orang kafir, bisa kufur. Loyal kepada kaum zanadiqah mulhidin, bisa kufur. Minimalnya haram. Loyalitas kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, loyal kepada tokoh-tokoh bid'ah, ciri-cirinya ahlul bid'ah. Ciri-cirinya ahlul bid'ah. Ketika salah alamat, justru menjadi ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ketika ahlu sunnati wal jamaah mencintai kaum mukminin, sekali lagi, mahabbah syar'iyah lillah, kecintaan syar'i karena Allah Azza wa Jalla. Ketika ahlu sunnati wal jamaah membenci ashabul ahwa'i wal bid'ah tadi, diwujudkan dengan tahdir, diwujudkan dengan hajr mubtadi', memboikot ahli bid'ah, diwujudkan dengan rudud, bantahan-bantahan, membongkar penyimpangan mereka dan semisalnya, ini dengan kaidah-kaidah yang jelas, dengan bawabit, ketentuan yang jelas, ilmiah, adil, insaf, dengan bimbingan Quran dan sunnah. Barakallah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. begitu nyata, begitu jelas, begitu gamblang prinsipnya. Saya bawakan dengan global ya. Waktu kita semakin habis. Rinciannya itu ada dalam buku-bukunya para ulama sunnah. Dalam bab ini, ahlu sunnati wal jamaah wasatun, pertengahan, bainal mutasyaddidin wal mumayyi'in, pertengahan antara orang-orang yang mutasyaddid, keras, kaku, dan orang-orang yang luyu, lembek, tidak bertaring, mumayyi'in. Barakallahu. Pada kenyataannya ya khana fitna azzakumullah, masing-masing mereka ini ada tasyaddudnya, ada tamyi'nya. Al-mutasyaddidun dalam bab ini dari kalangan haddadiyah, mereka ini salah kaprah di dalam mentahdir, di dalam rudud, dalam hajr, dalam tabdi', memfonis orang lain mubtadi', salah alamat. Yang mereka katakan mubtadi', yang mereka katakan munharif, menyimpang para ulama-ulama yang dihormati, sampai pada tingkat semua ulama-ulama sunnah tidak ada yang lepas dari cercaan dan cacian mereka dan tudingan-tudingan mereka. Ada haddadiyah. Lebih parah lagi, mereka menfonis mubtadi, menyimpang, siapa saja yang tidak sesuai dengan guru mereka atau dengan pemahaman mereka. Semua dikatakan hizbi, hizbi, hizbi, mubtadi, mubtadi, mubtadi, semua begitu. Ini ghuluwun fit tabdi, ghuluwun fil bara'ah, salah alamat. Tapi di saat yang sama luar biasa tanyi kepada tokoh-tokoh mereka yang sesungguhnya tokoh-tokoh yang menyimpang, yang dibantah, dibongkar penyimpangan-penyimpangannya oleh para ulama. Dengan tokohnya luar biasa, dielu-elukan, dipuji-puji, sanjung-sanjung setinggi langit, melebihi langit. Dengan kalimat-kalimat yang begitu hulu yang mengerikan. Ini haddadiyah. Barakallahu fikum. Di seberangnya lagi al-mumayyi'ah, ahlu tamyi', lembek, anti tahdir, anti rudud, anti hajr, anti aroma-aroma manhaj, yang tema-tema manhaji langsung kopi. Ketika ada pembahasan tentang bantahan kepada fulan wa allan, bantahan kepada pemahaman fulan wa'allan, langsung mencak-mencak. Barakallahu fikum. Katanya mengedepankan rifqun walin, mengedepankan kelembutan, hikmah, dan segala macamnya, adil, insaf. Tapi itu semua terkait dengan orang-orang yang menyimpang ashabul ahwa'i wal bid'ah. Salaf mentahdir, mereka menolak. Salaf menghajir, mereka menolak. Salah membantah, mereka menolak. Alasannya kurang hikmah. Tidak ada lagi gunanya yang namanya tahdir, yang namanya hajr, yang namanya rudud. Mumayyi'ah. Barakallahu fikum. Dari kalangan Halabiyun, Ruhailiyun, Rajaiyun, dan yang bersama dengan mereka, atau yang mau merapat kepada mereka. Barakallahu fikum. Hadza mutasyaddid, hadza mumayyi', wa subhanallah. Hatta dia menuduh ahlu sunnah salafiyin dhaif, mumayyi', mumayyi'ah ahlu tamyi', menuduh ahlu sunnah mutasyaddid, jufat, orang yang kaku yang mutasyaddid, ahli rudud, ahli tahdir, tukang hajar, tukang sikat, tukang sikut, dan segala macam. Masya Allah. Masing-masing menghantam ahlu sunnah dengan lawannya. Salah alamat. Ahlu sunnah salafiyin jelas mauqifnya. dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan mauqif salafuna salih. Perlu diingat, yang dilakukan oleh salafiyin di zaman sekarang ini dalam prinsip al-wala wal-bara, dalam sikapi orang-orang yang menyimpang, belum sekupunya salaf. Allah belum sekupunya salaf. Kalau seandainya salafuna salih ada di zaman sekarang ini, mungkin antum semua akan tiarap, akan muncul durratu Umar, pelepah-pelepah kurma Umar yang begitu banyak, yang akan memukuli kepala-kepala kalian yang menyimpang dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi. Kita ini masih belum sekupunya ya kawan, baru membongkar penyimpangan kiamat. Nah gitu ya, baru membicarakan B, runtuh seakan-akan ada ya kiamat kubro di tengah-tengah kaum muslimin. Allahul musta'an. Ahlussunnah ahlussunnah, salafiyin salafiyin dengan pemahaman salafiyahnya, wasat ahlussunnah bukan haddadiyah, mohon maaf, ahlussunnah perang dengan haddadiyah, perang pemahaman dengan hujjah wal bayan, bahasa perang tanda kutip ya, melawan haddadiyah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan haddadiyah, ulama-ulama ahlussunnah, ulama-ulama salafiyin membongkar penyimpangannya orang semacam Falih Al-Harbi, Abdul Latif Bashumail, Mahmud Al-Haddad, saja bersama dengan mereka. Terakhir membongkar penyimpangannya Hajawurah, saja bersama dengan mereka. Semuanya membongkarnya ulama sunnah, ulama salafiyin. Naam, ahlu sunnah punya sikap rudud, ahlu sunnah punya sikap tahdir, punya sikap hajr, tapi ada kaidah-kaidahnya. Tidak semuanya ditahdir, tidak semuanya dihajr, tidak semuanya dibantah, tidak semua dikatakan hizbi, tidak semua dikatakan mubtadi. Ada kaidah-kaidah. Jelas tadi apa yang saya sampaikan. Bukan haddadiyah. Barakallahu fikum. Haddadiyah anti ahlu sunnah. Ahlu sunnah anti haddadiyah. Ahlu sunnah bukan haddadiyah. Haddadiyah bukan ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Yang menuduh ahlu sunnah sebagai mumayyi', salah alamat pak. Kif dikatakan sebagai mumayyi', yang membongkar penyimpangan-penyimpangan ahlu tamyi', ahlu sunnah juga. Ulama salaf salafiyin yang membongkar mumayyi'in dari kalangan halabiyin, ruhailiyin, rajaiyin, dan segala macamnya itu. Ahlu sunnah yang membongkar penyimpangan tamyi' mereka ini, menerangkan tentang pentingnya prinsip tahdir dengan kaidahnya, menerangkan prinsip hajr dengan kaidahnya, menerangkan prinsip rudud dengan ketentuan-ketentuannya. Barakallahu fikum. Nyambung menggoyang singgasana mumayyi'in, bihamdillah ta'ala wa taufiq ahlu sunnati wal jamaah. Nah, kita enggak serampangan menfonis orang lain mubtadi', tidak serampangan menghukumi orang hizbi, tidak serampangan, tidak sebagaimana haddadiyah. Jika kita enggak lembek dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang menyimpang, sebagaimana mumayyi'ah, kita keras pada waktunya, lembut pada waktunya, berwala pada waktu dan orangnya, barok pada waktu dan orangnya pula. Barakallahu fikum. Ada yang dikasih wala, ada yang dikasih barok, ada yang murni, ada yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itu semuanya dengan kaidah dan prinsipnya salaf. Barakallahu fikum. Al-muhim, prinsip wasatiyah ini panjang, harus dijabarkan lebih panjang bagaimana prinsipnya ahlu sunnah pada poin-poin tadi. Baru antum akan mengetahui bagaimana sikap ahlu sunnah yang benar tadi. Baru antum akan mengetahui ahlu sunnah wasatun bainal ghulu wal jaha wal ifrat wal tafrit. Ada sebuah kalimat yang indah disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'a, disebutkan dalam risalah Wasatiyatil Islam, dimasukkan dalam kitab Usul wa Mumayyizat ahli sunnati wal jamaah yang dikeluarkan dari kalamnya, dari buku-bukunya Syarif bin Hadi, dikumpulkan oleh Ibrahim al-Jazairi, disebutkan di halaman 243, menukil pernyataan Syekh Rabi bin Hadi dalam masalah ini. Kata beliau, hafizahullah, fa innana ma'syar as-salafiyyin nadinullah bit-tawassut wal-i'tidal fil umuri kulliha fil aqaidi wal ibadati wal akhlaqi wal manahij وقد حاربنا الهلو ولا نزال نحاربه بكل أشكاله في العقائد والعبادات والأشخاص فمن الظلم أن نرمى به من أناس لا ناقة لهم ولا جمل في حربه. Sesungguhnya kami segenap salafiyin yang kembali kepada pemahaman salaf, kami beragama karena Allah, nadinu billah, nadinu Allah, kita beragama kepada Allah dengan prinsip tawassut wal i'tidal, dengan prinsip sikap pertengahan dan adil, beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah sebagai agama kita karena Allah, dengan prinsip tawassut wal i'tidal, sikap pertengahan dan adil dalam semua perkara, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dalam perkara manhaj, semuanya harus adil dan pertengahan. Kami memerangi sikap hulu melampaui batas, dan kami masih terus senantiasa memerangi sikap hulu dengan segala macam ragam dan bentuknya, baik hulu dalam perkara akidah, atau hulu dalam perkara ibadah, atau hulu dalam perkara ashaf, orang-orang tertentu, kultus individu. Maka termasuk kezaliman ketika kami dituduh hulu oleh sebagian orang yang enggak punya nakoh wala jamal, enggak punya onta dalam peperangannya, yakni yang enggak punya ilmu sama sekali. Kita ini perang dengan hulu, kok dikatakan orang hulu? Terus saya mengatakan lagi, wa nuharibul jafa'a wa tanyi' bikuli ashkalih fil aqaid wal ibadat wal akhlaq wal ashas wal jama'at wala nazalu nuharibuh faminal zulmi wal ifk an nurma fihi aydha. Kami juga segenap salafiyin perang melawan sikap jafa', sikap yang kaku, juga perang melawan sikap tamyiz lembek dengan semua bentuk dan macamnya, baik dalam perkara akidah, ibadah, akhlak, terkait dengan perorangan, tokoh-tokoh atau jamaah. Dan kami senantiasa dan terus berperang melawan dua sikap tadi, kaku atau lembek, termasuk kezaliman, termasuk kedustaan. Kita dituduh dengan itu semua. Yang nuduh kami kaku, zulm. Yang nuduh kami tamyi, zulm. Dikarenakan salafiyin, pertengahan. Tidak kaku sebagaimana Haddadiyah, tidak tamyi sebagaimana Halabiyah, dan bersama dengan mereka. Dia mengatakan, naqumu bikulli dzalik. Awit ay at-tawassut wal i'tidal wa muharabati ma yunaqidhu intilaqan min kitabillah ta'ala wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa min manhajis salafis salih ila dhalika nad'u da'ima wa ala dhalika nurabbi. Kita melaksanakan semua tadi, kita semuanya melakukan hal-hal tersebut, yakni sikap pertengahan, sikap adil, memerangi lawan dari sikap pertengahan dan adil tadi. Kita melaksanakan ini semua berpijak, bersandarkan kitabullah, sunnah rasulnya SAW, dan dan manhaj salaf. Kepada sikap inilah kita selalu berdakwah, mengajak orang untuk adil, sikap pertengahan dalam semua perkara. Dan di atas prinsip inilah kami mentarbiyah kaum muslimin, mentarbiyah salafiyin. Wa man nasaba ilaina ghair hadzal manhaj faqad kadzaba wa iftara alaina ifkan azima. Barang siapa yang menisbahkan kepada kami salafiyin al-sunnah selain manhaj ini, selain sikap wasat pertengahan ini, maka sungguh dia telah berdusta, telah mengada-adakan dusta atas nama kami dengan kedustaan yang begitu besar, yang begitu agung. Indah kalamhu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa sadaq, dan benar. Itulah sikap sifatnya ahli sunnati wal jamaah, sikap tawassut wal i'tidal dalam semua perkara. Itu dibuktikan dengan membahas masing-masing poinnya, masing-masing permasalahannya dalam perkara akidah, akhlak, semua perkara. Anda akan mendapati salafiyah, pemahaman salaf, salafisme selalu di tengah-tengah dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak melampaui batas, tidak kurang, tidak hulu, tidak jafa, tidak ifrat, tidak tafrid, tidak mutasyadid, tidak mutamayyi. Tepat di tengah-tengah, di atas siratal mustaqim. Naam. Barakallahu fikum. Hanya saja orang-orang itu tadi menuduh ahlu sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang salah alamat. Bisa jadi penuduhnya itu jahil, tidak mengerti apa itu salafiyah, apa itu manhaj salaf dalam poin-poin tadi, atau dia seorang yang memang mughrib, sahibu hawa, yang memiliki misi berupaya untuk mengkaburkan pemahaman salafiyah kepada umat, menyesatkan umat dari siratal mustaqim. Wakilahuma syarr, dua-duanya sangat jelek. Dikatakan jahil, ya enggak enak. Dikatakan menyimpang, tambah enggak enak. Semuanya salah alamat. Ahlu sunnah tetap ahlu sunnah dengan prinsipnya yang jelas, yang nyata, yang dibangun di atas wasatiyah wal i'tidal. Barakallahu fiikum. Nah, itu beberapa contoh-contoh penting yang perlu diangkat. Yang lainnya banyak dalam semua pemahaman agama wasat. Ini kita angkat yang lagi hangat-hangat saja. Ya, walaupun tidak nyebut nama orangnya ya, paling tidak ya itulah yang ada di tengah-tengah pergulatan arena dakwah. Barakallahu fiikum. Berikutnya atau sudah? Lanjut. Masyaallah. Lanjutnya ini adalah poin berikutnya dari khususiyat hadzal manhaj. Selesai masalah wasatiyah dan i'tidal. Jadi poin berapa itu? 8. Masyaallah. Saya enggak ngitungnya ya, Pak. Antum hitung sendiri ya. 7 atau 8? Hah? 9. Oh, 8. Baik. Yang ke-8. Yang terakhir ya. Karena waktunya. Terakhir maksudnya poin pembahasan ini yang terakhir namanya. Di kepala saya masih banyak. Yang ke-8. Di antara kekhususan keistimewaan salafiyah manhaj salaf ialah al-kafalah li ashabihi bil'izz wat-tamkin wan-nashr ajilan aw ajila. Manhaj salaf ini menjamin pelakunya, menjamin orang-orang yang berpegang teguh dengannya mendapatkan izzah, kejayaan, mendapatkan nasr, tamkid, pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Baik yang bersikap, yang bersifat segera atau nanti. Kejayaan, kemenangan, kemenangan kaum muslimin akan tercapai ketika semua kaum muslimin bermanhaj dengan manhaj salafiyah ini. Ketika semuanya kembali kepada pemahaman salaf dalam memahami kitab sunnah dalam beragama ini. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Salfir Al-Zafiri dalam bukunya Haqiqatul Manhaj Salafi. Alasannya, kenapa manhaj ini menjanjikan para pemeluknya dengan kemenangan-kemenangan, pertolongan-pertolongan dari Allah, kejayaan-kejayaan yang abadi. Kata beliau, li'annahu manhajun yajma'u muqawwimatin nasr wal'izz wat-tamkin minal imanis sadiq wat-tauhidil khalis wal'amalis salih wattiba'i sabili man wa'adahumullahu bin nasri wal zuhur. Dikarenakan manhaj salaf ini manhaj yang mengumpulkan unsur-unsur, elemen-elemen kemenangan, kejayaan, yaitu unsur-unsurnya dalam bentuk iman yang jujur, tauhid yang murni, amalan soleh, dan mengikuti jalannya orang-orang yang Allah janjikan kemenangan kepada mereka. Jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya salafun salih. Nah, manhaj salaf, iman, tauhid, amal saleh, ittiba, ila akhir. Ini yang diterangkan sebelumnya. Ini semuanya adalah unsur-unsur, asas-asas untuk mendapatkan kemenangan. Dalilnya adalah hadis At-Taif Al-Mansurah. Hadis tentang Taif Al-Mansurah. Mereka dibela, ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Dikarenakan mereka sebagai Taif Al-Mansurah. La tazalu taifatun min ummati zahirina alal haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta yatiya amrullahi wahum kadhalik. Ifan dalam lafaz yang lain, mansurin, mansuratan. Jelas. Juga dengan nasul Quran. Disebutkan di An-Nur ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini ada pada manhaj salaf, iman, amal saleh. Apa janjinya? Janjinya ialah sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini sebagaimana menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah. Yang pertama. Dan sungguh-sungguh Allah akan menangkan agama mereka, agama Islam ini yang Allah ridai untuk mereka. Dan yang ketiga, dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Tiga janji. Menjadi khalifah di muka bumi. Memenangkan agama Islam. Dan mendapatkan keamanan ketika sebelumnya ketakutan. Hasilnya adalah ya'budunani la yusriku nabi syai'ah. Mereka akan beribadah hanya kepada aku semata. Dan tidak berbuat syirik kepada aku dengan apapun. Unsur-unsurnya ada pada salafiyah, iman, amal saleh, ibadah hanya kepada Allah SWT, tauhid tanpa syirik, itu semuanya syiarnya salaf. Maka ketika ada orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, mengilmuinya, mengamalkannya, maka akan terwujud ini semuanya, barakallahu fikum. Khalifah di muka bumi, kemenangan-kemenangan pada agama mereka, rasa aman dan tentram, barakallahu fikum. Ini bisa terwujud langsung atau di masa akan datang. Barakallahu fikum. Di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terwujud. Di zaman Khulafaur Rasyidin terwujud. Demikian juga pada masa Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah. Muslimin sebagai khalifah di muka bumi. Contoh yang paling gampang sekarang ini, Daulah Tauhid wa Sunnah, Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, yang didirikan oleh dua imam besar dari imam-imam Ahli Sunnah pada masanya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi dengan saudaranya seiman Muhammad bin Su'ud, barakallahu fikum. Ini pendirinya. Dan sampai sekarang berdiri dengan mulia, dengan tegak, Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Biladut Tauhid wa Sunnah, negara tauhid dan negara sunnah, yang dengan tegas pemimpinnya, rajanya menyatakan bahwasanya kami adalah salafiyin yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafnya. Membangun negaranya di atas manhaj yang benar, manhaj salaf, Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Masya Allah, luar biasa. Contoh yang paling gampang sampai sekarang ini, negara yang paling dibenci oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah, paling dibenci oleh kaum sufiyah, dibenci oleh orang-orang pergerakan harakiyin, semuanya benci dengan Saudi, tapi boleh mangan dengan Saudi, nyari makannya di Saudi. Paling benci dengan Saudi, tapi selalu minta bantuan Saudi. Allahumma musta'an. Hakata. Sehingga inilah yang akan membawa kejayaan umat ketika mereka kembali kepada pemahaman salaf. Dan nanti di akhir zaman bersama dengan Al-Imamul Mahdi Al-Muntabar, dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, itu merupakan kelompok terakhir dari Taifah Al-Mansurah Al-Furqatun Najiyah Ahlu Sunnati wal Jamaah, akan berperang melawan Dajjal dan bala tentaranya, dan akan mengalami kemenangan-kemenangan besar di akhir zaman nanti. Barakallahu fikum. Ini sebagian kecil daripada khasa'is al-manhaj salafi, keistimewaan salafiyah, salafisme. Ini semuanya ada pada Islam dan Sunnah, karena salafiyah adalah Islam dan Sunnah itu sendiri. Jam 5 lebih sedikit, 1 jam kita berbicara. Lanjut. Ada mau tanya kan? Jangan gini aja. Tahu-tahu habis waktu kita bertanya, alhamdulillah ya. Pembahasan yang berikutnya adalah menjawab tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Ahlus Sunnah Salafiyyin. Nanti maghrib apa sekarang? Jawabannya ini semoga repot. Bagaimana dengan pendapat orang tentang yang mengatakan bahwa salafi itu menyatakan salaf? Bagaimana dengan pendapat orang tentang salafi yang selalu merasa benar? Bagaimana sebaiknya kita menyikapi pendapat demikian? Kalau salafiyahnya pasti benar, salafiyahnya, manhaj salafnya pasti benar, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yang mengatakan salah, sesat dan menyimpang, diancam dengan nerakanya Allah dan penyimpangan dari bahasa. Ada pun terkait dengan orangnya, orang yang berupaya untuk mengamalkan, mengilmui, mengamalkan, mendakwakan dakwah salafiyah, itu tidak maksum ya itu. Tidak maksum. Antum-antum ini tidak ada yang maksum. Tapi prinsipnya benar, manhajnya benar, langkahnya benar, thariqahnya benar, lurus. Tinggal antum maksimalkan, orangnya tidak maksum. Tidak ada yang mengatakan demikian. Yang maksum hanya para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Paham tuh? Jadi kalau yang luar menganggap merasa benar ya. Kalau manhajnya Pak bukan lagi merasa Pak, memang benar. Bukan lagi merasa, memang benar kalau manhajnya itu. Terkait dengan orangnya berupaya untuk senantiasa di atas kebenaran tadi dan tidak ada yang maksum. Paham ya? Hadza wadih barakallahu fikum. Wah, banyak pertanyaannya akhirnya. Bagaimana hukum salat di masjid yang panitia atau pengelolanya adalah orang-orang yang mengikuti kajian sururiyah, di mana masjid ini adalah masjid yang dekat dengan tempat tinggal kami? Sah saja. Afdolnya salat di belakang ahli sunnati wal jamaah salafiyin. Barakallahu fikum. Afdolnya tenangan antum, khusyuknya antum di atas sunnah, masya Allah. Tapi ketika tidak ada lagi masjid itu, yang ada hanya masjidnya sururiyin, sah. Sah ya. Mayoritas ulama kita menyatakan sah salat di belakangnya ahlul bid'ah selama tidak kafir dengan bid'ahnya. Sah. Tidak usah mengulangi lagi. Barang siapa yang mengulanginya lagi, maka dia yang mubtadi. Demikian disebutkan oleh Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, menukil hampir seluruh pendapatnya Salafus Shalih. Baik itu yang dari kalangan sururiyin, dari ikhwaniyin, atau tabligiyin, atau sufiyin, atau yang lainnya, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah, sah. Afdolnya di belakang orang-orang yang saleh. Nanti sholat selesai pulang. Tidak usah kemudian majelis sama mereka bincang-bincang sama mereka kef halak dan segala macamnya, tidak perlu. Sholat selesai balik. Barakallahu. Hanya semata-mata sholat. Apa nasihatnya Ustaz terhadap orang yang mengatakan, jangan kau sibukkan dirimu dengan fitnah, sibukkanlah dirimu dengan mencari ilmu. Masya Allah. Ini adalah syubhatnya mumayyi'in. Syubhatnya ahlu tanyi' dari kalangan ruhailiyin, raja'iyin. Nah, ketika ahlu sunnati wal jamaah membantah orang-orang yang menyimpang, pemikiran yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, kitab-kitab yang menyimpang, firqah-firqah yang menyimpang, mereka mengatakan, jangan sibuk dengan fitnah ya, sibuk dengan ilmu. Apa antum kira rudut bantahan-bantahan kepada orang yang menyimpang bukan ilmu? Itu ainul ilm. Ilmu itu sendiri. Bahkan min afdalil ulum, termasuk ilmu yang paling afdal, dikarenakan yang melakukannya itu para ulama, orang-orang khusus spesial, tidak sembarangan. Apa kamu mengira dalam Al-Quranul Karim tidak ada rudud? Dibantah, dijelaskan orang-orang kafir dengan sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Kaum munafikin dengan sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Apakah Rasul tidak ada rudud? Rududnya Rasul begitu keras terhadap orang-orang khawarij. dinyatakan sebagai anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Kita belum menganjing-anjingkan orang. Barakallahu fikum. Terus apa kamu kira Quran mengajarkan fitnah kepada kita? Na'udzubillah min zalik. Apa kamu katakan Rasul sibuk dengan fitnah? Na'udzubillah min zalik. Ada pengkaburan temyi dari mereka. Barakallahu fikum. Orang itu dikatakan sibuk dengan fitnah. Kalau dia terfitnah dengan sururiyah, terfitnah dengan hadadiyah, terfitnah dengan roja'iyah, halafiyah, kayak ente-ente ini. Itu yang terkena fitnah, sibuk dengan fitnah, bergelimang dalam fitnah. Kalau kami mengkonter fitnah, menerangkan umat tentang fitnah yang terjadi, rudud merupakan jihad yang paling afdal. Itu pun tidak sembarangan kita berbicara, tidak zikir tiap hari seperti ini, pada makamnya masing-masing dengan ilmiah, dengan kaidah-kaidahnya, dengan menukil keterangannya para ulama. Allahul ini cara-cara mereka untuk mengkaburkan permasalahan dan supaya thullabul ilm tidak mengerti tentang masalah manhajiyah, tidak mengerti penyimpangan-penyimpangan yang ada di sekitar. Bayangannya mereka ilmu itu cuma fiqih, usul fiqih, kaidah fiqih, mustalah, nahu, dan segala macamnya. Termasuk ilmu. Bayangkan mereka akidah. Sibukkan dengan akidah, dengan tauhid. Nah, di akidah itu terdapat yang namanya rudud. Ketika Anda berbicara mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap menerangkan prinsip Ahlus Sunnah, bantah yang lain. Mengkonter orang-orang yang menyimpang dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Jadi kamu nyuruh orang sibuk dengan fitnah kan? Dengan kaidahnya antum ini. Tidak ada yang mengatakan demikian. Fallahul musta'an. Mereka mengira hanya itu. Sebagian mereka tidak ada sedikit pun perhatiannya dengan perkara akidah, prinsip-prinsip berakidah, prinsip-prinsip dalam bermanhaj. Sampai tidak mengerti sedikit pun tentang penyimpangan yang ada pada gurunya atau pada orang di sekitarnya atau pada zamannya. Fallahul musta'an. Sehingga kita alhamdulillah Salafiyin al-sunnati wal-jama'ah muhtammun bil-ulum, perhatian dengan ilmu. Markis-markis ahlus sunnah di mana-mana semarak dengan ilmu. Dikaji di sana ilmu-ilmu alat, nahwu, sorof, lughah, usul fiqih, kaidah fiqih, mustalah hadis, usul tafsir, fiqih, akidah, syarah hadis, lengkap. Kajian khusus, kajian umum, daurah ilmiah, bulanan, pekanan, di mana-mana. Sibuk dengan ilmu. Majalah-majalah salafiyin muncul di mana-mana. Buletin-buletin salafiyin muncul di mana-mana. Radio-radio salafiyin mengudara di mana-mana. Sibuk dengan ilmu. Semua bidang ilmu dipelajari. Dan di antara keistimewaannya salafiyin, meluangkan waktu untuk mengcounter penyimpangan-penyimpangan yang ada, nahi mungkar. Barakallahu fikum. Sehingga ini semua adalah syubhatnya para mumayyi'in. Barakallahu fikum. Penting dan mendesak untuk disampaikan. Masya Allah. Markas Syekh Mukbil pernah diterpa fitnah Hajuriyah. Di makbar tidak lepas dari fitnah. Di mana tempat belajar yang ada, Masyekh Al-Sunnah yang bukan tempat kuliah, alias pondok seperti pondok Markas Syekh Mukbil bin Hadi dahulu. Insya Allah. Bersabar ya ikhwan. Insyaallah ta'ala setelah Yaman bersih dari Rafidah Houthiyah, insyaallah para masyayikh sunnah memikirkan ini semuanya. Mereka akan membangun insyaallah marakis-marakis ahli sunnah di tempat-tempat mereka dengan bimbingan para ulama kibar sunnah pada masanya. Insyaallah ta'ala. Tinggal selangkah lagi insyaallah Yaman bersih dari Rafidhah Houthiyah insyaallah. Barakallah. Sudah pada lari terkencing-kencing Rafidhah Houthiyah dari Yaman. Bukan lagi sekarang membela diri, terus merangsek maju ke depan. Para Salafiyin ahli sunnah dengan tentara koalisi Saudi. Itu enggak kemudian cuma diajun, mulai merangsek maju ke depan, terus membebaskan wilayah-wilayah Yaman yang lainnya dari Houthiyah Rafidhah kuffar. Spir bas. Spir. Insyaallah Allah kasih kemudahan barakallahu. Sambil banyak doa ikhwan fil azakumullah supaya dikasih taufik wal hidayah dan kemudahan dari Allah azza wa jalla untuk itu. Sementara antum duduk di marakisnya para asatidzah antum mendapatkan ilmu insyaallah taala karena mereka hanya menukil dari keterangannya para masyayikh dan para ulama. Barakallahu. Sampai jam berapa ini? Sudah cukup? Yakin? Oh gitu. Ba'dal Maghrib itu singkat ya. Baru duduk sudah isya. Gitu ya. Jadi gimana? Nanti aja? Nanti? Di benak saya masih belum tuntas sih. Di kepala saya masih mengganjal nih. Tuduhan-tuduhan disematkan kepada ahlu sunnah. Kemudian yang paling penting saya ingin menutup perjumpaan kita dengan permasalahan apa namanya mewaspadai bahaya-bahaya pengaku salaf. Itu mau tak akhirkan di Ba'dal Maghrib nanti. Sekarang ini mau sampaikan beberapa, ya tadi sudah lumayan tuduhan-tuduhan disematkan kepada salafi yang salah alamat. Tapi ada lagi yang lainnya yang belum disampaikan. Jadi apa? Khair insyaAllah. Jadi cukup ya? Loh, kok bingung. Cukup? Cukup. Cukup, cukup. Alhamdulillah. Nah. Jadi insyaAllah teruskan Ba'dal Maghrib. Barakallahu fikum. InsyaAllah ta'ala. Sekuat tenaga. Mau menyampaikan terkait dengan tuduhan-tuduhan kepada Ahlussunnah yang salah alamat atau mewaspadai para pengaku salaf. Yang mana ini? Ya gak mungkin dua-duanya ya akhi. Nafasnya harus panjang. Khair insyaallah. Al-muhim ya sedikit-sedikit gitu ya. Yang penting isya selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup untuk sebentar ikhwan. Dari dimulai pada asar langsung ini belum mandi loh ikhwan. Kita persiapan dulu insyaallah pada Maghrib nanti teruskan kembali terkait dengan apa yang belum terselesaikan. Barakallahu fikum. Nafakilah huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.